Waktu masuk pada pukul 12:10 waktu Indonesia Bagian Barat. Tim kita alhamdulillah sudah hadir, Hustes Haji Abdul Somad LCMA dari Pekanbaru. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ke sebuah pulau bernama dunia. Dunia diambil dari kata adna, dekat. Kenapa dia disebut dekat? Karenalah itu pulau terdekat. Karena akan ada pulau yang jauh, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Dunia berasal dari kata dani, rendah, hina, kotor. Karena memang di dalamnya banyak yang membuat orang terjerumus dalam kehinaan, dalam azab Allah. Akan ada pulau yang tinggi, agung dan mulia. Dia bernama Jannatun Tajri Min Tahtihal Anhar. Dialah yang selalu dipesankan Nabi. Idza sa'altumullaha, kalau kamu berdoa, meminta, memohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mohonkanlah surga yang tinggi, agung dan mulia. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti mendarat di pulau bernama dunia itu. Tapi banyak yang tidak ingat. Dia sangka ini pendaratan yang terakhir. Bukan. Bukan. Ini hanya tempat persinggahan. Maka Rasulullah SAW menepuk bahu Abdullah ibn Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hai Abdullah bin Umar, jangan kau sangka ini adalah tempat berlabuh yang terakhir. Ini hanya tempat persinggahan semata. Maka jadilah engkau seperti orang gharib, perantau, sebagai seorang petualang yang hanya singgah sejenak sekedar untuk mempersiapkan perjalanan yang lebih panjang dan jauh. Au abiru sabilin, engkau seperti orang yang hanya menyeberang jalan. Berapa lama menyeberang jalan? Hanya sejenak, hanya sekedip mata. Maka persiapkanlah apa yang perlu dibawa menuju pulau akhir, pulau harapan. Ini hanya tempat persinggahan semata. Banyak orang yang silap dan salah. Dia sangka ini tempat tujuan akhir. Akhirnya dia sangka ini tempat bertapa. Dia pun berdiam diri berlama-lama. Dia lupa ketika masa berlayar dilanjutkan, bahtera pun sudah siap akan pergi jauh. Di saat itu dia lalai. Ternyata ini bukan pulau terakhir. Ini hanya tempat persinggahan semata. Bukankah Nabi sudah diturunkan memberitahukan tentang itu? Bukankah para ulama sudah bolak-balik mengatakan ini bukan persinggahan terakhir, ini hanyalah tempat persiapan? Betapa celaka manusia. Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Dia tidak tahu ternyata ini hanya tempat persinggahan. Dia buat rumah yang besar, dia kerahkan semua tenaganya, ternyata dia pun berubah menjadi remaja, dewasa, sakit, tua, mati, berakhir dengan penderitaan. Nestapa yang berakhir dengan penderitaan. Betapa rugi manusia yang tidak sadar diri tahu diuntung. Ternyata aku bukan singgah di tempat yang terakhir, hanya tempat persinggahan sekedar meneguk setetes air. Setelah lega lalu melanjutkan perjalanan panjang. Maka di pulau persinggahan itu, ambillah kesempatan, ambillah semua yang dapat dibawa. Kenapa? Karena kalau sudah meninggalkannya, tidak akan kembali pulang. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang berlalu tak pernah kembali pulang. Dulu banyak yang sudah pernah singgah ke pulau itu, kaya raya, semua harta dia punya, semua milik ada pada tangannya. Sampai-sampai dikatakan, andai ada orang yang menggali tanah, lalu ketika mereka gali, mereka temukan ada periuk emas, mereka pun mengatakan itu punya dia. Siapa dia? Qarun, orang kaya yang pernah singgah di pulau itu. Mana dia sekarang? Dia mati dimakan cacing tanah. Dia tenggelam ditelan bumi Mesir. Tempat tenggelamnya diabadikan dalam sebuah danau bernama Buhaira Qarun, Danau Qarun. Yang kaya mati. Dulu dia pernah berkuasa. Makamnya sampai hari ini tegak berdiri. Batu-batu besar seberat 2 ton tersusun indah dan rapi. Orang mengatakan itu kubur istana Fir'aun. Mana dia sekarang? Dia mati, tapi dia tidak dimakan cacing tanah. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Jasadnya tidak membusuk, jasadnya tidak dimakan cacing tanah. Allah menyelamatkan jasadnya untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah dia, bahwa ini pulau persinggahan. 1000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu sudah banyak yang singgah, tapi mereka semuanya hancur binasa. Hijau, kuning, layu, mati, hilang. Dulu nenek moyang kita singgah ke pulau itu, lalu kemudian mereka tumbuh hijau, muda, berkuasa. Setelah itu mereka sakit, tua, mati. Kemana mereka? Semuanya mati dimakan cacing tanah. Dari dalam tanah, tegak di atas tanah. Tidak lama sesudah itu masuk lagi ke dalam tanah. Persinggahan yang hanya sejenak, sekedip mata. Saat kau lahir, dikumandangkan kalimat di telingamu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Saat kau mati meninggalkan pulau itu, engkau juga akan dibisikkan, laqinu talqinkan, laqinu bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Apa yang akan dibawa? Harta tinggal, kuasa tinggal. Dia sangat cerdas, tapi kecerdasannya tidak dia pakai untuk menolong agama Allah. Kecerdasannya dia pakai untuk menolong penguasa yang zalim. Dia bernama Haman. Haman namanya diabadikan dalam Al-Quran. Inna Fir'auna wa Haman. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wajunudahuma, pasukan bala tentaranya, jenderal-jenderalnya, penguasa-penguasanya, mereka semuanya mati dan masuk dalam neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka ketika ada harta dititipkan Allah, pakailah untuk menolong agama Allah. Ketika ada kuasa, tolonglah agama Allah. Itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi engkau ke pelabuhan menuju pendaratan ke pulau berikutnya. Ramai mereka semuanya mengucapkan selamat tinggal, mereka semuanya mengucapkan selamat jalan. Ada saudara, ada istri, ada anak, ada menantu, ada kawan, ada handai tolan. Mereka melambaikan tangan. Maukah mereka ikut bersama dengan kita? Tidak. Mereka hanya tersenyum. Mereka hanya meneteskan air mata. Mereka hanya mengatakan, selamat jalan wahai sobat. Selamat jalan wahai ayah. Selamat jalan wahai sahabat. Setelah itu kitalah yang akan diminta pertanggungjawaban. Selama aku titipkan kuasa, selama aku titipkan harta, selama aku berikan mata, selama aku berikan telinga, selama aku titipkan kuasa, apa yang kau pakai di pulau bernama dunia? Betapa senangnya hati ketika harta dititipkan membangun rumah Allah bernama masjid. Orangnya sudah tidak ada, tapi tanah itu tetap tegak berdiri. Dibangun masjid di atasnya, orang masih mengumandangkan, sayup-sayup terdengar di kala subuh. Hayya 'alas salah. Berdatangan jamaah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua, semua yang kalian lakukan. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan para malaikat. Inna alaikum la'afizin. Bersama kalian ada malaikat kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu semua yang kalian lakukan. Isma syi'ta. Hidup semau, hidup sesuka hatimu. Selama engkau berada di pulau bernama dunia itu, terserah. Engkau mau ikut pendahulumu bernama Fir'aun, silakan. Engkau mau ikut pendahulumu bernama Qarun, silakan. Engkau mau ikut pendahulumu bernama Haman, silakan. Tapi ingat, semuanya meninggalkan pulau itu, jejak-jejak mereka tercatat dengan nyata. Nama mereka diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Tapi bukan diulang karena kebaikannya, bukan diulang karena budi bahasanya, diulang karena mereka adalah penghuni neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Gosong, hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah seterusnya, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Berapa lama azab itu diterima? Berapa lama persinggahan itu diadakan? Singgah hanya sekedar meneguk seteguk air untuk menguatkan tenaga menuju perjalanan berikutnya. Satu hari di sana, satu hari di akhirat, 1000 tahun dunia. Jika satu hari di akhirat 1000 tahun dunia, maka kehidupan kita yang 63 tahun ini hanya 1 jam setengah 90 menit. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, puasa 30 hari, umrah, haji. Apakah dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Betapa kerdilnya manusia, betapa sedikitnya bekal. Wa tazawwadu, berbekallah. Watazawwadu, bawalah pakaian, bawalah perahu yang besar, bawalah air yang banyak, bawalah semuanya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan begitu pendek, waktu amat sangat singkat, sedangkan yang akan dibawa menuju alam keabadian begitu lama kehidupan kita di sana. Oleh sebab itu, bila hari ini kita lihat orang yang hidup sesuka hatinya, ada 2 kemungkinan. Mereka tidak tahu, mereka tidak mau tahu, atau memang Allah sudah menutup, mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawa, mata mereka sudah ditutupi selaput sehingga mereka tak lagi nampak kebenaran. Bersyukur pada Allah, di pulau harapan itu masih ada orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat, masih dikumandangkan kalimat-kalimat tauhid. Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah, ketika engkau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan transaksi. Mahasiswa dengan dosennya meninggalkan lokal, pegawai di kantor administrasi pemerintahan, penjaga toko dengan barang-barang dagangannya, semuanya mengatakan ini semua kecil, ini semua remeh-temeh, ada yang lebih besar. Tapi begitu salat selesai, idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Makanya doa masuk masjid, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, bukakan pintu rahmatmu ya Allah, bukakan pintu ampunanmu ya Allah. Tadi di luar masjid kami banyak silap, salah, lupa dan dosa. Tapi setelah kita bersih, semangat baru, dengan tenaga baru, dengan kekuatan baru, keluar dari dalam masjid, Allahumma iftah li abwaab fadlik, bukakan pintu rezekimu, bukakan pintu karuniamu. Setelah ini mari kita tatap dunia dengan semangat yang baru. Orang beriman tetap semangat dalam bisnisnya, orang beriman tetap semangat dalam politiknya, tapi dunia bukan tujuan akhirnya. La taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia obsesi tertinggi kami, jangan jadikan dunia tujuan cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami. Masukkan tanganmu, ujung jarimu ke dalam lautan samudra yang luas, tegaklah kau di tepi pantai, masukkan ujung jarimu ke dalam samudra yang luas, kemudian tariklah ke atas. Falyanzur, pandanglah, bima tarji, apa yang menempel di ujung jari, nampak setetes dua tetes air, itulah dunia. Kalau kau dapat, jangan bangga. Bila kau peroleh, jangan sombong, karena dia hanya dua tetes. Sanggupkah dua tetes itu menolongmu di hadapan Allah? Tidak. Tapi bila kau tak dapat, jangan sedih, karena dia hanya dua tetes. Masih ada samudera yang luas. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama di pulau itu, engkau aniaya orang, engkau zalimi orang, engkau makan haknya, engkau buat dia menderita, dapatkah engkau ditolong dengan amal ibadahmu? Ittaqul zulma, jangan kau menzalimi orang lain, bawahanmu, karyawanmu, tukang sapumu, kau makan gajinya, titik puluh keringatnya, dia tidak akan menuntut. Ketika kau berikan gajinya, dia tersenyum, senyum perih seorang bawahan yang tak dapat menuntut atasan, senyum kesakitan karena dia tidak dapat menuntut. Tapi dia punya Allah yang maha besar, dia akan menuntut pada hari yaumala yanfa'u malun, hari itu harta tidak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa membantu. Ingat, dia manusia, dia akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Isma si'ta, hiduplah sesuka hatimu. Apa yang ingin kau lakukan di pulau itu, buatlah. Apa yang ingin kau buat di pulau itu, lakukanlah. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi shallu 'alaihi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي روهينيا وفي مصر وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين يا ميسر كل عسير فإن كل يسير عليك يسير فسهل لنا أمورنا فيسر لنا أمورنا. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.